wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fi rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan apa yang disebutkan oleh al-mu'allif dalam pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan contoh-contoh praktek ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, yang dimana pada hakikatnya ibadah tersebut tidak akan mampu dilakukan kecuali setelah dia, seorang muslim ini, mempelajari dari Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang telah lewat yaitu at-tayammum dan juga al-wudu dan juga mandi junub. Maka sekarang kita akan melanjutkan contoh berikutnya yang disebutkan oleh al-mu'allif. Qala Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, as-salat di antara ibadah-ibadah yang dimana Al-Quran secara lafaz masih membutuhkan penjelasan dan perincian dalam penerapan ibadah-ibadah tersebut kepada sunnah, di antaranya as-salat. Qala inna salata hiya ar-rukn min arkan al-islam wa rada dhikruha fil qur'an hakadha. Kata Syekh, sesungguhnya salat merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam, yang dimana kita ketahui alas sahih as-salat itu sama dengan rukun pertama dari rukun Islam, yang dimana seseorang ketika meninggalkan sholat ini maka dia dianggap seperti orang yang meninggalkan syahadat atau tidak bersyahadat, yaitu dihukumi dengan kekafiran. Dan ini pendapatnya para sahabat. Walaupun jumhur ulama mengatakan bahwa dari sholat, orang yang meninggalkan sholat ini tidak kafir, tetapi alas sahih, dan ini fungsi dari kita beragama dengan mengikuti pemahamannya salaf, yaitu terkait permasalahan sholat. Katanya Abdullah bin Syakir, salah seorang tabi'in, bahwa itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau ara ahadan minhum yara anna amala tarkuhu kufrun ila sholat. Aku bertemu, berjumpa dengan sekian banyak sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada salah seorang mereka yang berpendapat bahwa suatu amalan apabila ditinggalkan mengetahuinya dihukumi dengan kuburan kecuali sholat. Dalam kondisi kita mengetahui bahwa di situ ada sekian amalan yang di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ini adalah kufur. Tetapi mengapa para sahabat hanya menilai apabila amalan tersebut tinggalkan maka pelakunya dianggap, atau sholat ini apabila ditinggalkan pelakunya dianggap kafir, yang menunjukkan itu ada perbedaan makna kufur pada sholat dengan makna kufur pada amalan-amalan yang lainnya. Al-'aqlu bainana wa baina syirki wal kufur as-shalah. Nah, di sini disebutkan bainana wa baina al-kufur. Kaidah, apabila kekufuran disebutkan dengan memakai alif wa lam, atau disyirikan disebutkan dengan memakai alif wa lam, maka kufuran dan kesyirikan yang dimaksud adalah kufuran dan kesyirikan akbar, atau syirik akbar, atau kufur akbar. Nah, kalau kita perhatikan nas-nas yang ada, hadis-hadis yang ada yang berkaitan dengan kufuran, semuanya memakai lafaz nakirah. Tidak ada alif lam. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, sifat bermuslim itu taluhu kufrun. Sementara apabila berkaitan dengan salat memakai alif lam al kufur. Nah, dari dasar kita mengetahui bahwa tarikus salat orang yang meninggalkan salat ini kafir dari pendapatnya para sahabat. Ini mengingatkan kita dan membantu kita untuk mentarjih. Apabila kita mendapati suatu permasalahan yang di mana para ulama berbeda pendapat, ya, kita lihat tentunya dalil yang pertama, mana yang kira-kira lebih mendekati dalil. Namun perlu diketahui perkara yang sangat membantu untuk kita yakin bahwa pendapat ini benar, untuk kemudian kita membuka melihat bagaimana pendapat para sahabat. Karena para sahabat, merekalah orang, merekalah satu kaum, satu-satunya yang di mana usulus Al-Quran dan hadis turun, mereka mendengar dari Rasulullah SAW ayat-ayat Al-Quran turun, dan kondisi mereka langsung melihat, mereka langsung terjun. Ketika jihad turun ayat, ketika haji turun ayat, dan yang lain-lain. Lihat dahulu bagaimana pendapat para sahabat. Apabila dalam suatu permasalahan fikih kita ketahui tidak ada dinukil seorang pendapat dari kalangan sahabat yang menyelisihi suatu pendapat, artinya para sahabat seluruhnya berpendapat dengan pendapat tersebut, tidak dijumpai seorang sahabat yang menyelisihi pendapat tersebut, maka ketahui bahwa pendapat tersebut yang insya Allah benar. Contohnya ini, jumhur ulama berpendapat orang yang meninggalkan salat sampai kepada kafirah. Bagaimana kalau bisa mereka menyelisihi pendapat, atau bagaimana mereka bisa menyelisihi sahabat? Isihan. Karena itu ada ayat-ayat atau ada dalil-dalil yang bahirnya menunjukkan bahwa orang yang tinggal sholat ini tidak kafir. Habislah. Ya, kita kembali itu kepada pendapatnya sahabat. Kecuali apabila para sahabat berselisih, maka kita tinggal melihat mana dalil yang lebih kuat. Nah, Maka ini yang terkait dengan sholat, antum perhatikan, berbeda dengan rukun-rukun ketiga, keempat, kelima dari rukun Islam. Rukun ketiga, keempat, kelima ala sahih, orang yang meninggalkannya secara sengaja, walaupun dia meyakini kewajibannya, tetap tidak dihukumi dengan kekafiran. Orang tidak melakukan puasa selama dia masih meyakini wajibnya puasa, ala sahih dia muslim. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan haji. Berbeda dengan syahadat, berbeda dengan sholat. Artinya di sini ana yang menyampaikan bahwa perkara sholat ini perkara yang luar biasa, termasuk asas. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, imamuddin, tiangnya agama. Tapi ternyata perkara yang seurgen seperti ini tidak mampu seorang hanya mencukupkan dengan Al-Quran. Ternyata butuh, artinya mencukupkan Al-Quran secara lapar. Anda katakan ini agar jangan dipahami bahwa Al-Quran ada kekurangan, ada kelemahan, ada ketidaksempurnaan. Kita katakan bahwa Al-Quran itu telah sempurna, Al-Quran tidak ada kekurangan sama sekali dalam isinya. Apabila seseorang konsekuen membaca, mempelajari Al-Quran secara menyeluruh, bukan hanya memperhatikan lafaz dan juga makna. Karena kalau kita konsekuen dalam Al-Quran dari sisi lafaz dan makna, itu punya otomatis. Di situ terkandung padanya apa? As-Sunnah. Tetapi di sini yang dimaksud oleh Malik dan para ulama yang lainnya bahwa Al-Quran itu butuh terhadap As-Sunnah, yaitu ketika kita meninjau hanya dari sisi lafaz, jangan dipahami bahwa Al-Quran di situ ada kekurangan. Nah, tapi dari sisi lafaz, apabila seorang hanya memperhatikan lafaz Al-Quran, perkara yang seurgen salat ternyata dalam Al-Quran tidak disebutkan rinciannya. Nah, kemudian Syekh menyebutkan datang penyebutan Al-Quran atau penyebutan sholat dalam Al-Quran seperti ini saja, yaitu wa'akimus sholat, tegakkan sholat. Kemudian Syekh mengatakan baiknya fakaifa iqamatuha ya tarawah, bagaimana penegakan sholat ini ya tarawah, wahai engkau yang melihat. Nah, ayat Al-Quran ini bagaimana cara aplikasinya, ini bagaimana menegakkan sholat ini, mau bagaimana caranya? Karena saya kemudian sunnah wahda Allah dihiya tujibu ala hadas su'al Allah. Karena saya sunnah sabi, yang dimana sunnah ini yang mampu untuk menjawab pertanyaan yang penting ini, bagaimana penegakan. Waqad 'alimna fi diratina, waqad 'alimna fi dirasati sunnah, anna Allah awjaba as-salah 'ala rasulihi wa atba'ihi lailatal Isra wal Mi'raj. Kata Syekh di sini kita telah mengetahui ketika kita mempelajari sunnah dalam pembahasan sebelumnya dan pembahasan yang lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat terhadap Rasulnya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya kapan? Lailatul Isra wal Mi'raj, di malam Isra Mi'raj. Kita urija bihi alaihi salatu wassalam, ketika Rasul alaihi salatu wassalam urija. Nah, Mi'raj berarti artinya dinaikkan ila haitsu yasra sarifal aqlam, dinaikkan melewati beberapa tempat di langit sampai Rasulullah SAW mendengar suara pena atau kolam-kolam malaikat menulis catatan apa yang mereka para malaikat diperintahkan untuk menulis. Nah, walaupun terkenal umiru di kitab ini, mereka para malaikat diperintah atau mereka menulis apa-apa yang mereka diperintah untuk menulisnya. Maka kemudian telah sampai di situ Sidratul Muntaha, Dan di mana Rasulullah SAW setelah itu menjumpai Rabb-nya bersendirian, Jibril tidak ikut. Fakhutiban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Karim sallallahu alaihi wasallam min qibali Rabbih wa Maulahu subhanahu. Abbas bin Sa'd diajak bicara oleh Rabb-nya, oleh Maulanya. Fa asma'ahu kalamahu subhanahu illa annahu lam yumakkinhu min ru'yatihi. Kisah Isra Mi'raj ini banyak faedah yang terkandung padanya, di antaranya disebutkan mu'alif. Kata mu'alif di sini, Rasulullah SAW diajak bicara, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperdengarkan pada Rasulullah SAW kalau firman Allah langsung tanpa perantara Jibril. Berarti di situ ada tiba. Bagaimana orang yang menafikan kalam Allah, mereka menafikan bahwa Allah itu tidak berbicara, Allah itu berbicara, dinafikan, ditiadakan. Apa yang mau mereka jawab dengan kisah ini? Rasulullah SAW diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Salat satu-satunya syariat yang di mana Rasul alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dengan cara langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ini, melalui Jibril, melalui mimpi atau melalui suara seperti lonceng, tapi salat Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengajak bicara Rasul alaihi salatu wassalam. Jelas dalam kisah ini bahwa dan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara. Kalau berbicara berarti dengan suara. Kalau dengan suara berarti didengar. Dari kisah Isra Mi'raj juga kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di mana-mana. Kalau seandainya Allah ada di mana-mana, tidak perlu Rasulullah SAW bertemu dengan Rabb-nya sampai, karena berisiko misalnya. Artinya ternyata membawa sekian banyak kejadian. Kalau memang Allah ada di mana-mana, ya sudah selesai, tidak perlu sampai diangkat Isra Mi'raj dalam perjalanan semalam yang akhirnya orang-orang kufar Quraisy semakin mendustakan. Nah, bahkan sebagian kaum muslimin kira-kira ada yang sampai murtad. Nah, baik kalau memang Allah di mana-mana, akhirnya ada yang kenapa yang satu melakukan seperti ini? Kalau bukan menunjukkan bahwa Allah bisa. Mau dikemanakan? Yang mengherankan kisah Isra Mi'raj yang di mana diperingati setiap tahunnya oleh mereka, siapa mereka? Orang yang mengingkari perkara-perkara ini. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari bahwa Allah berbicara dengan suara yang didengar. Di antara mereka orang-orang yang mengingkari bahwa Allah di atas langit. Apa fungsi dari peringatan itu? Masih mending kalau misalnya dipelajari kisah Isra Mi'raj, diambil faedahnya, walaupun tak salah peringatan ini. Dan sini kita semakin tahu bahwa pada hakikatnya itu semua permainan syaitan. Nah, seperti itu. Peringatan-peringatan itu jadi ambil isi dari kisah tersebut. Faedah ini yang bisa digali. Manfaat-manfaat yang dari itu sekarang menambah kehidupan. Luar biasa. Ya, orang-orang yang memperingati kisah ini. Isinya diisi dengan kemungkaran. Musik-musik, nyanyian, kesyirikan, dan alhamdulillah. Dasarnya memang masa asalnya perbuatan ini sudah keliru, mungkar, ya sudah isinya pun akhirnya kemungkaran. Nah, akhirnya emang antara al-haq dengan al-batil ini berbanding terbalik. Semakin kebatilan ini naik, al-haq ini semakin berkurang. Semakin kebatilannya ada. Nah, barakallahu fikum. Atas yang di sini, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara langsung memperdengarkan Rasulullah alaihi salatu wasalam kalamnya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemampuan ketika itu kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk melihat Rabb-nya. Bal ihtajaba anhu binurihi, bahkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dilihat oleh Rasulullah SAW, hijabnya adalah nur, ada cahaya. Jadi mana kata Rasulullah SAW, nur, anna arahu, ada nur, cahaya. Bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Hijabnya nur, kata Rasulullah SAW, hijabnya penghalangnya nur. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau alaihi salatu wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ulama mendaikkan hadis ini karena jelas ada beberapa illah, sebagiannya mensahihkan, anggap bahwa hadis sahih, ya, dijelaskan dan diperkuat oleh riwayat yang lain bahwa anda qura'a rabbahu bifu'adihi, melihat Rabbnya bifu'adihi dengan hatinya, artinya basirah, pandangan hati, mata hati. Nah, bukan ru'yah basariyah, bukan pandangan secara kasat mata atau dengan mata, tapi ru'yatu al-qalb bi'tu'at bu'atatnya hati. Mungkin orang melihat dengan hatinya, hatinya bisa melihat benda-benda yang depannya. Nah, tentunya akhirnya apa? Pandangan mata hatinya. Nah, bagaimana semakin mengenal Rabb-nya, bagaimana semakin mengetahui sifat ini pandangan hati, basirah. Yang dimana Allah sebutkan bahwa la ta'lamu basar, hakikatnya itu bukan mata yang buta, tapi ta'mal ladzi atau al-qulub allati fi sudurihim, buta hati. Nah, barakallahu fikum. Kita telah mengatakan dalam waktu tersebut, lafzul azimah awjaba Allah alaihi khamsina salatan, Allah mewajibkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam 50 salat dalam sehari. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansarafa liyanzil ila nabaq ikhwanihi min ulil azmi Musa alaihi salam awqafahu wa nasahu liyuraji'a rabbahu. Allah wajibkan 50 kali dalam sehari. Rasulullah SAW menerima. Kemudian kembali, ya, dalam perjalanan kembali menjumpai saudara-saudara beliau alaihi salatu wasalam dari kalangan rusul ulul azmi, yaitu di antara Musa alaihi salam. Kemudian Musa memberhentikan Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk iradiyah kembali kepada Rabb-nya. Wa yas'aluhu takfir li ummatihi, kemudian meminta. Dan ini kita mengetahui bahwa ada suatu syariat yang hukumnya mansukh sebelum dilaksanakan oleh umat Islam. Baik, hukum apa itu? Salat 50 kali diterima lah Rasulullah SAW memberi kesempatan yang syariat 50 kali sholat. Kemudian terjadi yang apa yang kita sudah ketahui, akhirnya dimansuh, dihapus. Berarti syariat kewajiban sholat 50 kali belum berangkat sama sekali. Artinya permasalahan nasab wal mansukh ini pun terjadi pada syariat atau hukum yang mungkin tidak pernah dilaksanakan atau belum pernah dilaksanakan. antaranya salat 50 dan fasaqallahu anhum ba'da tahfidz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebagian keringanan. Fatakarra as-su'alu syafa'ah, kemudian terulang. Meminta keringanan turun Musa, kemudian mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya naik lagi, hakada terulang kali. Dan juga Allah Subhanahu wa taala pun berulang kali memberi keringanan. Ila an fukidatis salat min khamsi ila khamsi salat. Sampai akhirnya ke 50 sampai turun ke 5. Berarti 50 diwajibkan, kemudian di bawah 50 diwajibkan masuk lagi, diwajibkan lagi masuk lagi, sampai 5 akhirnya yang sekarang kita ketahui. Karena jalan Rasulullah SAW wa'ada ila Makkah bidzalika ijab al-ijmali. Itu berarti Rasulullah SAW turun, kemudian kembali ke negeri Makkah dengan membawa kewajiban ini yang sifatnya apa? Ijmal. Masih sifatnya mujmal. Tidak dirinci bagaimana suatu waktu itu. Siapa yang menjelaskan? Sunnah. Nah, fabaatallahu ilaihi rasulahu Jibril. Maka kemudian setelah itu Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'allamahu af'ala shalah. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan perbuatan-perbuatan dalam salat. Dan ini kita mengetahui bahwa salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah sebelum ini secara umum sama dengan sholat yang lain, tetapi pada rinciannya ada perbedaan. Sebagaimana sholat umat-umat terdahulu, mereka pun diwajibkan sholat, ya, karena kita mengetahui sekian banyak ayat dan dalil, diantaranya perintah kepada Maryam, warka'i ma'a rabbi, dan rukuklah kau bersama Maryam rukuk, juga kisahnya Masjid Khair yang ada di Mina. Yang pernah haji mengetahui di Mina, di dekat Jamarat itu ada sebuah masjid namanya Masjid Khair. Ini adalah satu dari tiga masjid tertua yang dibangun sebelum Rasulullah SAW hidup. Datang dari yang datang dari di antara Masjid Haram, di antara juga Masjid Aqsa, dan yang ketiga Masjid Khair. Ya, Masjid Khair yang di Mina itu lebih tua dari Masjid Nabawi. Mengapa? Rasulullah SAW mengatakan salat ini sab'una nabiyyan. Pernah salat di Masjid Khair ini, dan di sini saya kata Syekh Al-Bani dalam kitabnya Ahkamul Janabis, kalau yang tidak salah. Nah, pernah 70 nabi sholat di masjid ini. Nah, 70 nabi berarti ya sebelum Rasulullah ada di sholat. Kembali ke Mekah, ya, kemudian Allah menutup Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sholat-sholat secara sholat, dan juga jumlah-jumlahnya sholat, dan juga maut yasir, kapan dibaca secara sir, wajah, kapan dibaca secara keras, bil qira'ah, dibaca. Kama allamahu kaifa yatathahhar laha wa hakadha bayyana fi sunnah sifat as-salah bil ikhtisar. Tahu ya, saya Jibril datang kepada Rasulullah SAW di hari pertama. Karena hari pertama di awal-awal waktu. Ketika subuh datang di awal waktu subuh, mengajarkan tata cara sholat subuh, dibaca keras, diikuti oleh Rasulullah SAW. Kemudian di awal zuhur datang, awal asar, awal maghrib, awal isya. Di hari kedua datang di akhir waktu. Nah, untuk menunjukkan bahwa subuh dimulai ini diakhiri dengan waktu ini, duhur dimulai diakhiri dan seterusnya. Ini tidak ada dalam Al-Qur'an semuanya, tata caranya. Bagaimana orang-orang itu sholat? Baik, anggap mereka punya dalil tentang jumlah rakaat sholat, ya. Walaupun dalilnya ngawur, ya kan? Cerita tentang poligami malah dibawa ke jumlah rakaat sholat. Sampai rumah pembalap punya bisa, pasti Rasulullah telah berubah. Panggil nikailah wanita-wanita yang kalian anggap baik, 2, 3, 4. Kata mereka orang-orang yang tidak atau mengingkari sunnah itu dari bahwa salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat-salat yang lainnya 4 rakaat. Dalil yang dipaksakan. Anggap saja adilnya. Terus ini apa caranya? Tadbir begini, bacanya begini, tempat tangannya ketika sujud begini, tasyahud begini. Dari mana? Mereka membaca apa dalam salatnya? Tasyahudnya itu dari mana dalilnya mereka? Nah, apa kira-kira jawaban mereka? Nah, tapi perkaranya akhirnya masalah buta hati. Nah, orang Yahudi punya ilmu, akhirnya Allah murkai, ditutup hatinya karena tidak beramal. Sudah tahu tidak beramal, akhirnya apa? Ditutup hatinya. Tidak diberi taufik untuk beramal, tidak diberi taufik untuk menjalankan sunnah, menjalankan syariat yang dengan pelamaran ini mengantarkan dia kepada jannah. Tertutup. Nah, ini akhirnya mengingatkan anak pada satu kejadian. Makanya ya, Pon, banyak-banyak kita mengikhlaskan niat billah ta'ala. Percuma kalau kita berbuat itu karena seseorang, takut ketahuan seseorang. Dalam kondisi kita telah mengetahuinya, waliyazubillah, yang kita khawatirkan hati kita memang telah ditutup. Akhirnya diberi taufik untuk beramal yang benar. Pada hari ini, entah karena apa, mungkin karena liburan anak-anak, anak berangkat menjumpai dan mendapati serta melewati sepasang suami istri yang berjumpa, yang istrinya yang bercadar pakai hijab hitam, ya mudah-mudahan bukan ikhwan kita, artinya bukan ikhwan kita salafiyin, tapi kok arahnya ke Masjid Al-Qubba. Jadi yang paling kebanyakan ya, apa? Tapi sekedar nasihat. Sebagiannya anak jarang, ketika berangkat ini jarang bertemu. Tapi untuk pekan ini kok ada beberapa tadi. Alhamdulillah yang perempuan pakai helm. Tapi lebih banyak gak pakai helm. Gak tahu kenapa. Apa masih kurang penjelasan dari para ulama, penjelasan dari para asatidzah tentang wajibnya taat pemerintah? Jangan masuk di antaranya pakai helm. Kenapa yang pakai helm hanya yang depan? Dan yang di belakang para umarat atau akhwat, kenapa kok tidak memakai helm? Ada apa? Apa bedanya di depan dengan di belakang? Kecuali memang di situ di Karawang ada perkecualian. Anak khawatir ada keyakinan seperti itu. Artinya memang peraturan di Karawang ini, jalan di jalan raya, jalan di jalan besar seperti ini, yang wajib pakai helm hanya yang depan. Seperti itu. Nah, Ada? Peraturan nasional. Kalau nah, itu termasuk bagian dari pemerintahan negara Indonesia yang sah. Itu yang kita tahu juga. Tapi itu mana berharap dari buat tolong banyak-banyak kita ikhlaskan berbuat itu jangan karena takut ketahuan orang atau bulan. Tapi ikhlas dilakukan. Barokah ya, Pak. Kalau kita melakukan itu ikhlas, barokah. Tapi kalau karena orang ya, ya percuma. Orang itu lemah, nggak bisa apa-apa. Nah, rugi. Sudah bisa terjerumus dalam kesyirikan. Yang kedua, ya capek artinya berbuat hanya karena untuk orang. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo ditolong. Ya, jangan kita seperti orang-orang Yahudi yang sudah tahu ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Walaupun nanti ketika pulang jangan dilihat sudah enggak pakai helm, enggak pakai helm itu. Yang penting berubah sedekah. Tolong para suami-suami yang memang ada di sini yang seperti itu ikhlaskan niat, rubah. Nah, rujuk. Nah, para istri juga jangan diam. Ketika ada suaminya keliru, nasihati dengan cara yang bagus, ya dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dan jangan menyepakati sebuah kemungkaran, walaupun dari sang suami. Kisah yang kemarin di hari Jumat itu perlu kita ketahui. Ketika anak membacakan risalah tersebut, seharusnya sang suami tersebut bersyukur bahwa sang istri masih peduli, ya masih peduli, mau untuk kemudian mungkin sudah berusaha menasihati tidak mau, mau untuk peduli terus. Mudah-mudahan ini istri yang soleh, istri yang seperti ini yang kita cari, istri yang masih peduli. Apabila suaminya salah dan keliru masih mau mengingatkan, ingatkan, ingatkan, tidak mampu meminta orang agar orang tersebut bisa mengingatkan. Ini luar biasa. Nah, sehingga para akhwat dan ummahat jangan ragu-ragu untuk menolak kemungkaran yang muncul dari suami, tapi caranya. Nah, caranya yang baik, caranya yang sopan, caranya yang sesuai dengan adab. Barakallahu fiik. Hendaknya kuat. Kalau ini ya, permasalahan ta'wil amr ini penting. Ada berulang kali, dua kali sekali, dua kali, tiga kali, mungkin sudah berulang-ulang. Antum juga sudah mendapatkan lain dan yang banyak dari asatidz yang lain. Masih terjadi introspeksi. Kita khawatir bahwa hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat apa. Nah, cepat bertobat. Barakallahu. Al-Muhim ini contoh dalam qala al-Malik rahimahullah. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, contoh berikutnya az-zakah. Qala az-zakah wa qad warada fil kitab al-aziz al-amru ijmalan duna tafsir. Duna tafsir syakni as-salat. Kata Syekh di sini, zakat, contoh berikut itu adalah zakat. Zakat itu telah datang dari Al-Quran Al-Aziz, perintah untuk kita berzakat secara ijmal tanpa dirinci sebagaimana atau seperti salat. Nah, ya, salat datang perintah tapi tidak ada rinciannya. Sama juga dengan zakat. Berbeda dengan tayamum dan wudu. Masih ada sebagian rinciannya. Ya kan? Nah, kita baca bersama. Biqaulih ta'ala dalam firman-Nya wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nah. Dan ada lagi dikatakan wa atu haqqahu yawma hasani. Dan tunaikanlah haknya yaumul hisab, yaitu ketika hari panen, yaitu zakat, tunaikan zakat. Fatawallat sunnah bayan al-ahwa, maka yang menjelaskan penjelasan tentang harta-harta yang wajib untuk berzakat sunnah. Tawallat sunnah bayan al-ahwal allati tajibu fiha az-zakat wa bayan al-ansibah, dan juga nisab-nisabnya. Ini semua tidak ada lafaznya dalam Quran. Nah, wal miqdar al-ma'khudh min kulli nisab, dan juga setiap nisab itu diambil berapa? 2.5% al-harta pertanian yang pertaniannya tersebut dari air hujan yang gratis didapatkan, atau dari aliran sungai yang gratis didapatkan 10%. Apabila memakai alat ada usaha susah payah, berarti 5%. Kambing 40 ekor 1. Unta 5 ekor 1 kambing. Sapi 30 ekor 1 sapi sekian. Coba lihat, sekian hukum semua tidak ada dalam Al-Quran. Begitu pula hewan ternak yang bagaimana? Apakah ketika seseorang hanya memiliki 40 ekor kambing langsung dikatakan wajib zakat? Kan tidak. Ada rinciannya, yaitu kambing yang digembalakan. Adapun kambing yang diberi pangan, maka tidak ada zakat. Nah, begitu ringannya sebenarnya syariat ini. Atau kambing tersebut dalam setahun mayoritasnya digembalakan, sementara minoritasnya diberi pangan, ini pun kena wajib zakat. Tapi kalau mayoritasnya diberi pangan, misalnya dalam setahun 60% dari harinya diberi pangan, mencari atau membayar atau membeli, 40% dari hari-hari setahun digembalakan, tidak ada zakat. Ini di mana rinciannya? Kembali lagi kepada as-sunnah wahdah sabsabi. Mau kemana itu mereka yang mengaku sebagai Quraniyun? Nah, ila akhir dayat syamil, kata saya sampai terakhir penjelasannya sempurna yang lengkap. Biatraf hadar rukun al-adhim, tentang rincian-rincian ujung-ujung dari rukun Islam yang besar ini, yaitu zakat. Karena bayar di sunnah nau'an minat zakat, disama zakat al-fitr atau sedekah al-fitr, tu'adda fi nihayat Ramadan lil mustahiqin. Sebagaimana juga sunnah menjelaskan nau'an, ada jenis dari zakat yang dinamakan dengan zakatul fitr atau sedekatul fitr, yang ditunaikan di akhir bulan Ramadan bagi orang yang berhak, wahya sah mintam. Bagaimana di Quran ini mau menunaikan zakat kita? Mana dalilnya mereka? Coba lihat, kita belajar dari awal kita sampai sekarang sudah berapa banyak hal yang menunjukkan tentang kebatilan orang-orang yang menisbatkan dirinya dengan Quran, Al-Quran, Al-Quran, dan cukup dengan Al-Quran dalam keadaan dusta. Dari mana mereka mau berzakat? Nah, teruskan di luar yang lainnya. So, bintang. Nah, awsa min syair, awsa min ta'am, awsa min akid. Akid ini semacam susu yang ditalkan seperti keju, kurang lebih seperti itu. Inna zakat, mana kecuali dalam as-sunnah. Qala al-mu'allif as-siyam, kemudian yang berikutnya as-siyam. Coba dalam seluruh ibadah, mulai rukun-rukun salat, tayamum, wudu, semuanya butuh terhadap as-sunnah. Tidak mengherankan kalau Imam Al-Barbani mengatakan as-sunnah ya Islam, wal Islam dua sunnah. Nah, wa qad tanawwala al-Qur'an al-Karim hadza rukna bi nawin min at-tafsir bi qouli ta'ala, kata Syekh di sini Al-Qur'an membawakan rukun ini ada jenis rinciannya seperti berwudu. Dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin safar fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Wa qala fil bayan nafsihi, dan juga Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta idza bayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma aqimu siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun. Untuk mereka salat puasa, sebetulnya rinciannya dalam Al-Qur'an lumayan panjang, lumayan banyak. Ya, dalam buka dalam surat Al-Baqarah itu kurang lebih satu lembar. Ya, ini ayat yang kita baca ini kurang lebih satu lembar, halaman ini dalam halaman baliknya. Tapi rasanya wa ba'daha tafsir Al-Qur'ani alladzi sami'ta. Nah, setelah rincian ini yang ada dalam Al-Qur'an yang telah kau dengar, tabqa hunaka ahkam waradat biha sunnah wan faradat biha. Bersama yang ini, kata Syekh, masih tersisa di situ hukum-hukum yang dimana datangnya dari sunnah dan as-sunnah bersendirian, tidak ada dalam Al-Quran. Padahal permasalahan puasa itu rinciannya sudah lumayan dalam Al-Quran, tapi ternyata di situ ada sekian banyak hukum. Minha, kata Syekh, hukuman wa'a amratahu fi nahai Ramadan wa huwa sahih. Man ladzi alaihi, kata Syekh di sini, hukum seseorang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan dalam keadaan dia berpuasa, apa yang wajib baginya? Mana ada dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Wa minha, dan di antara hukum-hukum yang di mana Al-Qur'an tidak ada penjelasannya, as-sunnah datang bersendirian, man akala wa syariba nasiyan fi nahai Ramadan, mana yang fa'al? Barang siapa yang makan dan minum lupa ketika di siang hari Ramadan, apa yang dia berbuat? Mana ada dalam Al-Qur'an? Ini kalau ibaratnya pertandingan sepak bola sudah berapa kosong? 20-0 atau lebih. Wa minha hukmu man la yad'a qawla zuhur wal 'amal bihi wa huwa sahih. Mana hajmu atau mana hajmu dhanbihi wa hal siyamu sahih am batil? Orang yang tidak meninggalkan ucapan zuhur, orang yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan zuhur yang tercela, kemungkaran, kemaksiatan, dan dalam kondisi dia berpuasa, seberapa besar dosanya dan apakah puasanya sahih atau batal? Mana ada dalam Al-Qur'an? Semuanya ini ikhwan, menunjukkan bahwa kebatilan, ya, itu datangnya itu, dan ini yang makanya kita perlu mawas diri. Coba kita kan sudah belajar, tampaknya kita ini kok separah itu, ya? Sampai kemudian berpendapat dengan pendapat yang mencukupkan Al-Qur'an, padahal sudah ada telah 50-0 ini masalahnya. Kok masih bisa? Ini akhirnya kita ketahui yang namanya kebatilan itu ada biasanya. Ya, kebatilan itu tercampur dengan al-haq. Ada al-haqnya sedikit. Yang di sini juga syaitan menghias. Kalau kebatilan itu full murni kebatilan, selesai, orang akan tahu. Ya, tetapi karena di situ ada tercampur dengan al-haq, yang di situ akhirnya syaitan ikut memperindah ini. Artinya di sini kita perlu ketahui ya, ikhwan, hati-hati. Ahlul batil memiliki syubhat. Jangan kita merasa untuk kemudian kita bisa mendebat mereka yang akhirnya kita mau duduk bersama mereka dalam rangka niat kita menasehat. Ini hukum masalah ini. Kecuali bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, ini perkara lain. Tapi sudah berapa banyak orang terjerumus, entah itu melalui cara pernikahan. Imran Ibn Khattab dahulunya seorang Sunni Salafi, tergiur dengan kecantikan seorang wanita Khawarij. Katanya dalam rangka ingin menasehati dan menarik wanita tersebut untuk kembali kepada mazhab Sunnah. Akhirnya malah dia terseret ke mazhab Khawarij. Atau dengan cara yang lain, duduk bersama ahli batil, bersama ahli bid'ah, bersama ahli syubhat, bersama orang-orang yang maktul, yang terfitnah, bersama orang-orang yang kadzdzab, pendusta, faktar, sudah membuat fitnah. Hati-hati. Ya, karena ada memang hak pada mereka. Mereka masuk dengan hak untuk kemudian mencampur dengan kebatilan. Makanya intabibi ikhwan, ya, jangan kita duduk bersama orang-orang yang seperti ini. Karena kita tidak tahu apakah yang mereka berikan kepada kita ini murni al-haq atau tercampur dengan syubhat. Siapa pun dia, entah dari kalangan sufi, entah dari kalangan rawidhah, dari kalangan jahmiyah, mu'tazilah dan yang lain. Dan syubhatnya luar biasa. Kita ini membaca dan mengetahui syubhat yang akhirnya kita seakan-akan telah mendapatkan penjelasan ulama. Ternyata itu karena ulama sudah menjelaskan, baru kita paham, ya kan? Nah, sebelum dijelaskan oleh para ulama, berat syubhatnya mereka gak gampang. Termasuk siapa? Ahli kubur, sufi, dan yang lain yang belum kita sudah jelas. Luar biasa. Nah, sehingga kalau bingung, jangan kita merasa sudah mampu. Hukum masalah kita menghindar dari debat. Nasihat berikan nasihat, jangan di debat. Berikan al-haq, jangan kemudian kita masuk kepada perdebatan. Qaulul mu'allif wa sunnah. Kemudian wafat bayar di sunnah kafarat Allah diwakaf ratal kira Ramadhan, dan as-sunnah menjelaskan kafarannya orang yang menjimai atau mendatangi istrinya di siang Ramadhan. Sebagaimana as-sunnah juga yang menjelaskan orang yang makan dan minum di siang Ramadhan dalam keadaan berpuasa dan dia lupa, apa konsekuensinya? Ya sunnah yang menjelaskan, tidak ada dalam Al-Quran. Kalau kita berpegang teguh dengan lafaz dari Al-Quran, batal. Entah lupa atau tidak, batal. Ya kan? Nah, karena jelas dalam Al-Quran yang diperintah kita berpuasa, menahan puasa ketika sudah matahari atau fajar masuk. Tidak dijelaskan kalau lupa bagaimana dan yang lain. Ini sunnah semua. Inna Allah waladhi at'amahu wa saqah wa tasaddaq alaihi sadaqatan la tadur siyamahu. Karena sungguhnya kata Syekh, Allah lah yang memberi makan dia, Allah lah yang memberi minum dia, Allah ingin memberikan sedekah kepada orang ini dengan sebuah sedekah yang tidak memudaratkan puasanya. Sebagian orang hanya berdalil, nah, ketika dia lupa diingatkan, ya, ini Allah yang memberi makan saya. Kamu menghalangi Allah memberi makan saya. Nah, tanggung sudah di mulut, ya Allah ada yang memberi ingatkan. Ini Allah yang memberi makan. Bismillah. Nah, itu hanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dari sisi kauniyah, ya, bukan dari sisi syariat, tapi dari sisi kauniyah, jelas bahwa Allah telah mentakdirkan orang ini makan dan minum. Belum terjadi syariat, ketika dia sadar, ya tidak boleh sengaja. Barakallahu fiik. Baik, sampai sini ada yang menanyakan dan sampaikan? Sebelum kita lanjutkan. Umahat, anaknya ditenangkan. Kata Syekh di sini sunnah secara nas ya mengatakan orang yang berpuasa tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang batil, tidak meninggalkan ucapan-ucapan kemungkaran, masih berbuat kemaksiatan. Yang dimana sunnah ini dengan lantang mengatakan bahwa orang ini yang seperti ini Allah gak butuh, gak ada kebutuhan terhadap orang seperti ini. Gak butuh untuk orang ini meninggalkan makan dan minumnya. Kata saya di sini. Dan sungguh ada dari kalangan para ulama yang mengatakan la yustahan biha. Perkara ini tidak bisa dianggap ringan karena dusta innal kadhiba, ucapan dusta ya, termasuk ucapan zuhud. Dan apa-apa yang datang dengan makna tersebut itu membatalkan puasa. Saya kira syekh akhdat min dhahir hadis Abu Syarif. Ya. Artinya kita di sini mengetahui bahwa perkara tidak remeh ya. Orang berpuasa masih bermaksiat, ini perkaranya enggak remeh. Bahkan sampai-sampai ada di antara ulama yang mengambil dari hadis ini bahwa puasanya itu fasid. Nah, rusak puasanya. Tidak sah. Walaupun wa in khalaqahu bidzalika jumhur ahli ilm. Walaupun jumhur ahli ilm menyelisihi. Artinya jumhur para ulama mengatakan bahwa puasanya tetap sah. Ya, walaupun pahala ya sudah. Jangan berbicara pahala, tapi permasalahan sah atau tidak, rusak atau tidak, jumhur para ulama mengatakan bahwa puasanya tetap sah. Dari sini kita mengetahui ternyata ada khilaf dalam permasalahan ini. Dan khilafnya akhirnya ada dalil. Yang di sini tadi, kalau kita ini mengetahui permasalahan khilaf, ya kita lebih bisa apa namanya, gak keras, gak kaku gitu. Ketika ada yang berpendapat dengan pendapat tersebut, kita tidak bisa menyalahkan 100%. Coba, ayatnya kata Al-Qur'an Sufyan Ats-Tsauri Al-Nu'ayna, man lam yashum atau man lam yashum raihat al-khilaf, lam yashum raihat al-fitnah. Apa-apa? Orang yang masih belum tahu, tidak mencium khilaf para ulama dan di kalangan permasalahan fikih, itu pada akhirnya dia belum tahu akal atau fikih yang sebenarnya. Karena akhirnya dia nanti kaku, tidak bisa mencikapi perbedaan pendapat. Yang dimana hal-hal seperti ini ya jarang didapat di faedah-faedah yang ada di sosial media atau media sosial. Karena yang ada faedah kala Syekh pulang. Ya, ini bagus betul. Faedah kala Syekh pulang. Akhirnya kalau orang gurunya itu adalah medsos, akhirnya kaku. Hal-hal seperti terkadang sering memunculkan istilah perselisihan, sampai debat kusir, akhirnya sampai saling hajar. Karena sudah emosi, kalau sudah emosi bawaannya marah, akhirnya sudah kalau bawaannya marah nggak seneng, sebel. Nah, padahal ternyata para ulama bersilat pendapat juga. Ya di mana para ulama ya sanggah aja. Nah, barangkali punya ikhwan. Watafsiru dzalika ma'ruf bi mawdhihi fi kutubil fiqh. Kata saya, perinciannya ya sudah ma'ruf, tempatnya itu di kitab-kitab fiqih. Kemudian saya mengatakan, qulullah wa qulullahi nurid annaqul huna, dan semuanya itu yang kata saya kami ingin sampaikan dan kami disebutkan inna sunnata sahamat fi bayil ahkam hatta fi hadal mawdu alladhi fassala fihi al-Qur'an dalika tafsir. Syekh menyampaikan bahwa sunnah ternyata memiliki andil, memiliki saham untuk menjelaskan sekian banyak hukum dalam permasalahan agama ini. Kata saya sampai-sampai dalam kondisi pada tempat-tempat yang dimana Al-Quran ada rinciannya, ternyata as-sunnah masih punya andil yang besar dalam merinci hukum tersebut. Wahyu ma yuwaddihuhu qawluhu alaihi salatu wassalam, dan sunnah ini pada hakikatnya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam firman atau sabdanya, utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu wa hiya sunnah al-mutahhar. Aku diberi Al-Qur'an dan wa mithlahu dan yang semisalnya persis bersama Al-Qur'an. Yaitu apa? As-sunnah al-mutahhar. Persis dari siapa? Memang bukan dari segala sisi. Persis sisi dari sisi bahwa as-sunnah itu cukup dengannya untuk kemudian kita menjadikan landasan hukum. Sebagaimana Al-Qur'an cukup. Dan Al-Qur'an ketika kita kalahkan atau Al-Qur'an di situ disebutkan bahwa itu haram, ya cukup. Tidak perlu kita menjadi as-sunnah misalnya. Maka as-sunnah pun sama. Apabila dasar sunnah cukup dan di sini kedudukannya sama dengan Quran. Dari sisi bahwa as-sunnah pula bisa memansuhkan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran bisa memansuhkan Al-Quran dan yang lainnya, as-sunnah pun juga. Dari sisi bahwa as-sunnah sama dengan Al-Qur'an, bahwa keduanya malaikatnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di situ ada perbedaan-perbedaan, di antaranya Al-Qur'an pada dasarnya lafaz-lafaznya itu yuta'abbad biha. Ya, kita berta'abbud dengan sekedar membaca sudah disitu memang ada nilai pahalanya otomatis. La'akul alif lamim harfun. Ada apa sekali pertama? Tidak ada alif lamim itu harf huruf satu huruf. Tapi alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Nah, ini Al-Qur'annya dengannya terbedakan juga. Kalau Al-Qur'an dipakai dalam sholat, kalau sunnah tidak. Walaupun sunnah itu misalnya hadis qudsi, ya, hadis qudsi firman Allah, baiklah Al-Quran, Allah berfirman kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maknanya datang dari Allah tapi lafadznya Rasul alaihi salatu wassalam tidak. Jadi hadis qudsi tidak bisa dipakai untuk membaca dalam Al-Quran, membaca dalam sholat seperti itu. Sehingga ini persamaan-persamaan as-sunnah dan Al-Quran. Wa qawlu alaihi salatu wassalam dan juga sabda Rasul alaihi salatu wassalam, innama harrama Rasulullah kama harrama Allah wa ma ahallahu Rasulullah kama ahallahu Allah. Wa ini hak. Yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya apa-apa yang Rasulullah haramkan itu ya sebagaimana yang Allah haramkan, dan apa-apa yang Rasulullah alaihi salatu wassalam halalkan itu sama kedudukannya dengan apa-apa yang Allah halalkan. Ini persamaannya Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dari sisi kekuatan hukum sama. Nah, tidak ada bedanya antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita membaca atau menjawab beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Ustaz, anak bekerja di perusahaan asing. Tiap pagi sebelum bekerja biasanya ada acara senam pagi yang dilakukan oleh seluruh karyawan dan diiringi dengan musik. Apakah saya boleh mengikutinya? Karena merupakan aturan perusahaan. Jazakallahu khairan. Wa anta kadzalik, jazakallahu khairan. Yang perlu kita ketahui bahwa musik ini hukumnya haram. Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu qaumun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azim. Atau kata Tuhan Mustafa alaihi salatu wasallam, sentiasa ada kaum min ummati, suatu kaum dari umatku yang menghalalkan al-hira, zina. Ini telah terbukti. Nah, kemudian apa? Harir, yaitu sutra bagi kaum laki-laki. Apa hukumnya zina? Haram. Akan ada nanti satu kaum yang menghalalkan zina yang haram ini. Juga apa? Sutra bagi kaum laki-laki, apa hukumnya? Haram. Nanti akan datang satu kaum yang menghalalkan sutra bagi laki-laki yang dimana sutranya haram. Dan juga menghalalkan apa? Khamr. Apa hukumnya khamr? Haram. Dan juga al-ma'azif, alat-alat musik. Ya, otomatis musiknya. Nah, berarti kita mengatakan bahwa musik ini haram. Kalau sudah tahu kita bahwa musik ini haram, apakah saya boleh mengikutinya? Karena merupakan aturan perusahaan. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa kita hidup di dunia itu pada hakikatnya kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman siapa? Lillah. Bukan miliknya perusahaan. Berarti kita hidup di dunia tetap hukum asalnya terikat dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga seluruh peraturan selain peraturan Allah, silakan buat peraturan selama tidak bertentangan dengan peraturan Allah. Apabila bertentangan, mana yang lebih diutamakan? Ya jelas peraturan Allah. Sehingga apakah boleh mengikutinya? Ya jangan diikuti. Karena senam ini selain musik, apalagi benar kalau seluruh karyawan, biasanya juga ada wanitanya. Ya sudah, bisa membayangkan pakaian senam kayak gimana? Fitnah yang luar biasa. Nah, Rasulullah SAW melihat perempuan hitam-hitam saja langsung masuk ke keluarganya, faqadha hajatahu, kemudian menunaikan hajatnya, keluar dalam keadaan masih apa rambutnya basah. Ini bagaimana lagi dengan pakaian senam? Nah, sehingga tidak boleh. Tapi perusahaan mewajibkan. Ya jangan, kalau itu jangan kerja di perusahaan tersebut. Insya Allah masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang halal. Jangan termakan dengan omongan orang. Sekarang ini zaman yang luar biasa, yang haram aja susah. Apalagi yang halal. Siapa yang ngomong seperti itu? Masih banyak alhamdulillah. Tapi itu tadi intinya ya Tuhan, jangan tawakalnya kepada perusahaan. Kalau tawakalnya kepada perusahaan, betul memang. Ketika dia keluar dari perusahaan tersebut, karena dia tawakalnya kepada perusahaan itu, Allah berlepas diri. Ya gak dapat beneran. Ya betul, akhirnya dia mungkin. Karena dia tawakalnya kepada perusahaan. Coba kalau tawakalnya kepada Allah Rabbul Alamin, Pasti. Nah, aku sebab cuma bisa ngomong aja. Ya, terserah. Nah, tapi kalau kenyataan bicara. Nah, ya walaupun ya siapa yang bilang, ya, artinya juga setiap orang pasti ada ujian. Entah kita, entah orang lain, ada ujian. Nah, sehingga jangan mengikuti yang senang tersebut. Kalau memang bisa, sampaikan. Kita maaf, saya itu senang. Kalau perusahaannya memberikan kelonggaran, ya alhamdulillah. Silakan terus bekerja di perusahaan tersebut selama memang tidak ada perkara yang haram. Silakan. Tapi kalau harus, ingat sudah ya, warga empat. Gak usah. Pokoknya samina wa ta'ana. Nah, anggap pun misalnya mati dalam keadaan dia. Orang, para sahabat berjihad, para sahabat hijrah, gak mikir harta dunia, karena saya sudah perintah Allah. Nah itu saja, para sahabat itu yang kita mencontoh mereka. Barang-barang itu. Ada pertanyaan, ayah anak menggadaikan harta benda milik anak dan ibu ke pegadaian dan uangnya tidak jelas dipakai untuk apa. Cuma sebagai anak pertama ikut campur menyelesaikan dan menasihatinya. Akan tetapi beliau malah memutuskan hubungan dengan tidak menganggap anak sebagai anak dan dilarang ikut campur. Mohon penjelasan bagaimana sebenarnya anak menyikapi masalah ini. Bahkan dilarang menegur dan menganggap beliau sebagai orang tua. Baik, ini permasalahan ada ayah menggadaikan harta benda milik sang anak dan ibu. Tentunya yang perlu diperjelas di sini, dalam rangka apa sang bapak ini menggadaikan harta anak dan ibu dari anak tersebut, artinya istri sang bapak tersebut. Apabila dalam perkara yang haram, ya jelas, ya, ya gak boleh kita ikuti. Ada pun dalam perkara yang mubah atau halal, apalagi memang kebutuhan, maka ditafsir, dirinci. Apabila harta tersebut adalah harta anak, yang dimana ketika sang ayah ini menggadaikan harta sang anak tersebut dalam kondisi sang anak tidak termudharatkan, ya, sang bapak butuh ingin beli sesuatu, mengambil harta sang anak kemudian menggadaikan kepada orang atau yang lainnya, dengan diambil harta anak ini, digadaikan harta anak ini tidak memudaratkan sang anak, maka kalau anaknya nasihat, ikhlaskan, ya, biarkan, karena anta wamaluka li'anik, engkau dan hartamu adalah milik bapakku. Nah, walaupun caranya salah, walaupun kita dan harta kita adalah milik bapak kita, bukan berarti kemudian boleh mengambil seenaknya, kita harus izin bilang. Karena itu harta, bukan, jangan dipahami harta anak, harta bapak. Tetap bukan sebetulnya. Tetapi di sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwa orang tua, bapak itu punya hak untuk memakai harta anaknya. Itu tetap harta anak. Ya, buktinya kalau sang bapak meninggal, harta anak tidak itu diwariskan. Kalau itu hartanya bapak, ya, diwariskan, tapi ini tidak. Tapi maksudnya di sini, hadis ini, engkau dan hartamu itu adalah milik bapakmu, artinya sang bapak ini berhak untuk memakai harta sang anak. Sang anak tidak boleh untuk menolak selama tidak memudaratkan. Seberapa pun banyaknya, yes, itu syariat. Di situ syariat menunjukkan tentang kedudukan orang tua yang tinggi di sana. Nah, sehingga kalau anak punya nasihat untuk sang anak, selama memang dipergunakan, bukan untuk yang haram, biarkan. Nah, tentunya dasar tadi ya, tidak memudaratkan. Adapun harta sang ibu, kalau memang itu murni harta sang ibu, maka ya sudah, tidak ada ceritanya satu kemungkaran itu dibiarkan walaupun dari pihak orang tua. Sehingga ketika di sini disampaikan memutus hubungan, yang penting kita tidak memutus hubungan kepada sang bapak ini. Yang penting kita tetap bersikap sopan. Yang penting kita tetap bersikap lemah lembut. Walaupun sang bapak memutus hubungan, dosanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya benar. Perkara kemungkaran mengambil harta istri yang di mana harta istri ini murni harta istri, bukan dari pemberian suami. Tetap nasihat dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa cari orang lain untuk menasihati, mungkin pamannya atau mungkin kakek kita kalau masih hidup atau yang lain. Yang pasti tentunya insya Allah kita tidak terkena dosa. Nah, kita tetap harus amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dibedakan antara harta anak dengan harta sang ibu. Anam dan faedah dari WSI WhatsApp Salam Indonesia, yang mana admin meluangkan fatwa dari Syekh Husaini rahimahullah tentang menyalami orang-orang ketika di majelis taklim tidak ada dasarnya. Bagaimana menurut Ustaz? Ini akhwat. Ada sedikit kekeliruan dalam cara menulis. Ya. Yang pertama, bahwa kalau kita memang sudah tahu, yakin bahwa ini benar fatwa Syekh Husain, ya jangan terus tanya pendapat Ustaz. Ya itu sudah ulama berbicara seperti itu. Nah, baik. Al-Muhim, apa yang disebut oleh Syekh Husain benar. Tidak dinukil sebuah hadis pun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di sebuah majelis untuk kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalami satu-satu. Ya, ya. Langsung duduk ke tempatnya. Seperti itu. Nah. Ya, apalagi banyak. Kalau mungkin cuma 1 2 3 kita bersalaman ya wajar karena bertemu. Nah, bukan karena niat salaman majelis tapi bertemu dengan saudara kita. Seperti itu. Intinya dalam majelis tidak ada sunnahnya kita salam tidak. Nah, sehingga pada ini benar. Tidak ada sebuah hadis pun Rasulullah SAW ketika bermajelis atau sahabatnya untuk kemudian salaman satu-satu. Ini juga sebagian ikhwan keliru tentang permasalahan ini. Karena orang Indonesia tidak enak karena tidak sopan. Datang langsung duduk, akhirnya Al-Muhim itu benar ya, disebut oleh fatwa Syekh Husaini. Ada, apakah ada khilaf? Allah Alam, mana tidak tahu apakah ada khilaf atau tidak, tapi memang benar, tidak ada sebuah hadis. Apakah mendengarkan adzan merupakan hal yang mewajibkan sholat berjamaah di masjid, seperti kisahnya seorang yang menanyakan apakah ada keringanan bagi orang yang buta pada Rasulullah untuk tidak ke masjid. Apakah mendengarkan adzan merupakan hal yang mewajibkan sholat berjamaah? Ini maksudnya bagaimana? Kalau tidak mendengar, tidak wajib, begitu maksudnya? Ya tentunya kalau kita tidak dengar adzan ya berarti belum datang waktunya kan seperti itu. Ya ngapain? Artinya berjam belum waktunya. Tapi mungkin di suatu tempat yang adzan tidak terdengar mungkin di kantor atau yang lainnya, maka kita katakan tidak, tetap wajib berjamaah wajib. Selama kita tahu bahwa itu waktu sholat berjamaah. Selama kita tahu bahwa di masjid sekitar kita yang terjangkau memang dilaksanakan sholat berjamaah. Nah, seperti itu. Atau kalau ada maksud lain, coba nanti diperjelas. transaksi jual beli, apakah di tempat duduk atau toilet termasuk bagian masjid yang diperbolehkan? Masjid yang dikatakan masjid yang di situ seorang tayyatul masjid, yang di situ seorang tidak boleh berjual beli, yang di situ seseorang tidak boleh mengumumkan barang yang hilang, batasannya adalah tembok masjid tersebut, bangunan masjid tersebut, entah di tembok atau kayu atau yang lainnya. Nah, ya. Bagaimana dengan bisa contoh masjid seperti ini? Jika kita tanya saja, apakah itu memang dipakai artinya untuk sholat? Apakah itu juga bagian dari, karena ini temboknya memang tampaknya yang apa, bersatu gitu ya. Nah, intinya tembok utama masjid itu batasannya. Akhirnya memang kembali coba tanyakan kepada ahli masjid tersebut. Nah, orangnya bagaimana di masjid tersebut? Nah, di contoh di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, jelas, ya, bangunan itu sudah jelas seperti itu. Terus ada di luar halamannya, ya kan, yang ada payung-payungnya bisa membuka atau tutup, itu bukan bagian dari masjid, sehingga boleh bertransaksi di situ. Nah, karena temboknya di atas. Ditanyakan aja ini kepada orang yang ada di masjid tersebut. Bagaimana cara ilmiah membantah orang-orang yang mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi ditulis 200 tahun setelah Nabi meninggal? Jadi kata mereka, kemungkinan banyak terjadi kesalahan-kesalahan sehingga tidak bisa dijadikan pegangan. Bahasa ditulis itu artinya dikumpulkan sebetulnya, ya. Artinya pengumpulan hadis untuk kemudian dikumpulkan dijadikan satu kitab itu bukan 200 tahun juga sebetulnya, sebelumnya sudah ada. Jadi pertama sudah keliru yang mata 200 tahun. Imam Malik kitab Al-Muwatta itu sebelum 200 tahun. Nah, para sahabat sudah ada yang menulis hadis. Abdullah bin Amr bin Al-As termasuk sahabat yang menulis hadis peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sehingga hadis pun tercatat. Nah, kemungkinan terjadi kesalahan. Kalau mengikuti kemungkinan-kemungkinan seperti ini, kita katakan Al-Qur'an juga bagaimana? Nah, seperti ini. Awalnya bagaimana Al-Qur'an itu? Ya, mengapa Allah terjaga? Karena Allah yang menjaganya. Yang dijaga oleh Allah lafadznya atau maknanya? Nah, lafadznya saja. Oh, maknanya tidak, dia terjaga. Tidak. Nah, itu kamu salah bagaimana? Karena makna Al-Quran itu ya hadis, sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Kalau kata mereka ya melalui Allah melalui perantara, sama hadis itu seperti itu. Allah telah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menjaga Al-Qur'an lafdzan wa ma'nan. Makna-makna Al-Qur'an yaitu hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Allah yang menjaganya, ya tentunya melalui perantara-perantara hamba-Nya, sama juga dengan Al-Qur'an. Tidak ada beda seperti itu. Kemungkinan banyak terjadi kesalahan, ya kalau ikuti kemungkinan-kemungkinan, ya Al-Quran juga. Dan terbukti Al-Quran sudah ada yang mau merubah-ubah dan ketahuan oleh siapa? Oleh manusia. Kan seperti itu. Sama hadis juga. Baca sejarah hadis. Bagaimana sekian banyak hadis palsu, bagaimana sekian banyak hadis mauduk terbongkar oleh para ulama. Nah, ini orang yang punya pemahaman seperti ini, karena mereka itu belum tahu siapa para ulama tadi. Gak tahu bagaimana luar biasa hafalannya para ulama, gak terjun langsung, gak mau membaca seperti ini. Coba kalau kita ikut membaca, pasti akan terjaga di sini. Habis, bahkan kau yang maksiat lagi. Sebagian mencoba-coba memalsukan hadis, ketahuan. Nah, ulama itu bukan hanya hadis saja dijaga, tapi sejarah tanggal lahirnya pula, lah meninggalnya pula, itu dicatat, dihafal. Nah, hafalannya luar biasa para ulama terdahulu. Gak tahu dari jalan seperti ini ada ulama itu yang sekedar masuk pasar hafal semuanya. Ini kan ulama hadis. Hah? Masuk pasar, makanya kalau masuk pasar ditutup pakai kapas biar gak kedengeran suara-suara yang gak bermanfaat, yang dan itu otomatis tersimpan dalam memorinya. Ini ulama para sahabat seperti itu sebagian. Nah, ini pasti gak tahu. Nah, gimana bacanya? Suruh baca sirah. Sudah baca sirah, kembali lagi. Seperti itu. Al-Muhim hadis terjaga sebagaimana Al-Quran. Sudah waktunya ya. Bagaimana bantahan untuk orang yang mengatakan orang yang berpuasa tidak batal atau sah walau meninggalkan sholat? Nah, ini ada dua permasalahan. Orang berpuasa tapi tidak sholat. Bagaimana puasanya? Ini ada dua hal yang harus dibedakan dahulu. Pertama, orang yang meninggalkan sholat ala sahih, dia murtad. Ya. Sehingga bagi yang berpendapat seperti ini ya, entah puasa atau yang lainnya ya gak terima. Tapi sekarang permasalahan bagi yang berpendapat bahwa sholat atau meninggalkan sholat itu tidak murtad, ya, maka ya puasanya sah. Jumhur ulama mengatakan tarikh salat orang yang tidak meninggalkan salat itu tidak murtad, tidak kafir. Maka bagi yang berpendapat dengan pendapat ini, bagaimana puasanya? Ya sah, kalau sah sah seperti itu. Tapi yang tidak dapat pahala. Nah, sehingga ini tolong dibedakan ya. Nah, tergantung sisi pandang sebelum ngomong masalah puasa tentang hukum salatnya dahulu. Dari situ kemudian kita bisa lebih mengetahui. Bagi yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat kafir, ya selesai sudah. Mau amal apa saja, salat kafir. Tapi bagi yang berpendapat bahwa dia masih muslim, ya sah puasanya. Tapi dosa. Nah, oke. Baik. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan lainnya kita baca pada pertemuan berikutnya. Nataki bihada qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.